قدمتني حياتي فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة والفجر مكية أو مدنية. سورة الفجر wonten sing ngendikake Makkiyah temurun sakderenge hijrah lan wonten ingkang nglebetake Madaniyah temurun badane hijrah. Salah sunah ayatan jumlahe wonten 30 ayat. Perlu dipun mangertosi menawi para ulama wonten perselisihan niku wonten dasar-dasare. Ya. Hadise wonten sing nerangake Makkiyah, wonten sing nerangake Madaniyah. Nah, para ulama netepake napa wontene berita sebab ora menangi. Para ulama ora menangi temurune Quran. Temurune Quran nyicil wonten sing sak ayat rong ayat ana sak surat rong surat ana. Nah, nek sing menangi para sahabat. Nah, sahabat nerangake la ulama-ulama namung mempelajari dawuh-dawuh saking sahabat. Ya. Di surat pun di wal fajri pengajian poso insyaallah saben-saben dinten nek mboten nenten uzur saben dinten juga sakit khatam poso napa mboten. Sedulur-sedulur pun nonton bisik-bisik benjing nek pun khatam sampan bang suli kula mboten menangi sing juz siji loro niku ana sing ngoten nggih insyaallah nek diparingi umur panjang aku kula ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr niki nek waqaf tafkhim kandel wal fajr niku carane nek maqafake fa fathah mateni jim ampun ngeling-eling ro mengko nek wis genah hurufe fa lan jim lagek ngeling-eling ro sukun carane belajar wal faj wal faj aja aja nyandak roh wal faj monggo nek wis lagek nyandak roh wal faj wal faj aja keliru wal fajer wal fajer niku mboten enten Arab pepetnya mboten enten dadi wal faj walayalin asyab wasyaf'i wal wadab wal layli idha yasab dan ini yang indah idha yasir niku kengeng tafkhim kandil kengeng tipis tarkek ya idha yasir kena tipis ila yasar yasar merdu melentu kena ila yasar ila yasar nah, kengeng tipis kengeng kandel cara rapi kengeng tafim kengeng tarkek niki nama-nama makhluk tinggi sumpah dening Gusti Allah maknane wal fajri demi waktu fajar tiap-tiap fajar walayalin asyr demi bengi-bengi sepuluh wasyaf'i demi ganep wal watri demi ganjil wal laili demi wangi idha yasri tekalane lunga teka lunga wengine muncul rina engko nek wengine teka peteng engko lungane padang maknane idha yasri nalikane teka lunga nah niki makhluk tinggal sumpah dening Gusti Allah nandakake mulyane makhluk waktu pacar niku waktu kepenak silir-silir enak-enak ebang turu pacar nih. Nyana ki munggu turu kafe kepenak ebor. Ngaku dalil namusa imin ibadatun. Turune wong poso aku ngibadah. Terus turu kafe. Tinggal mulai lah. Jadi pacar tinggal sumpah. Demi waktu pacar. Ya, kesehatan. Pintu-pintu rumah dibuka ngadang tekane angin pajar walayalin asyrin pira-pira bengi kang sepuluh sepuluh bengi nah niki tengene hadis nerangake sepuluh bengi sing dimaksud niki keterangan hadis sepuluh tanggal siji besar nganti tanggal sepuluh walayalin asyr tanggal siji besar nganti tanggal sepuluh iki sing dimaksud walayalin asyr tapi wonten hadis malih sing nerangake sepuluh bengi niku tanggal selikur Ramadan nganti akhir tanggal selikur Ramadan nganti akhir lah kok tinggal sumpah sebab ono keagungan-keagungan ngamal ngibadah sing sepuluh malam besar apa keistiane wong haji ora sah nek dak liwat 10 besar. Napa niku? Wukuf na Arafah. Wukuf teng Arafah niku mesti tanggal 9 besar. Pasti. Jadi nek ana wong haji kok ora menangi wulan besar tanggal 1 10 gak menangi ora sah hajine. Lah nek umrah saged. Mulane ngadi jinggo sumpah dening Gusti Allah walayalin asyab. Ya, ketuman. Lan tinggo poso. Ana sing poso tanggal 1 nganti tanggal 9. Ana sing poso namung cicike tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Ganjarane poso Tarwiyah kanggo nglebur dosa setahun. Ganjarane poso Arafah kanggo nglebur dosa 2 tahun. Setahun sak derenge, setahun sak badane. Tapi endahe tatanan Islam. Tanggal 9 besar disebut dina Arafah. Umat Islam jalar esti dianjuri poso dina Arafah tanggal 9. Tapi sing ora haji, niki endah. Sing haji poso Arafah makruh. Untuk ganjaran makruh, untuk ganjaran malah nek gak poso untuk ganjaran. Ya, wong haji tanggal 9 ora poso untuk ganjaran, ora poso untuk ganjaran. Padha karo wong wedok nek nuju khat ora salat untuk ganjaran, nek salat haram. Kepenake wong wedok niku ora salat tapi untuk ganjaran, nek salat haram. Niki aturan Islam. Jadi sing entuk ganjaran niku ora salate, ora pasane, tapi leng ngikuti dawuh perintah. Ya. Poso haram ana. Tanggal 1 Syawal bodo-bodo sampean nggo poso haram. Nera poso untuk ganjaran. Mulane sing untuk ganjaran ora posone, lenderekake perintahe, nyingkiri larangane. Dadi dak poso malah untuk ganjaran. Nek poso haram. Niki. Lah ana maneh 10 bengi. Tanggal 21 nganti tanggal terakhir. Apa sebabe? Temurune Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar niku cara Arab bahasa Quran. Maknane malam sing agung. Lailatul Qadri malam sing agung. Malam sing agung ku piye? Mergo ngibadah sewengi nak ngene malam Lailatul Qadar ganjarane luweh utama tinimbang ibadah 1000 bulan. Dalile teng Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ngibadah malam Lailatul Qadar luweh bagus tinimbang ibadah 1000 bulan. sewulan ku piro? 83 taun punjul 4 bulan sak umur. Bolane para wong sing saleh-saleh niku le ngarep-ngarep monggo umurku iki menangi Lailatul Qadar terus ngono genah lan bulan digawe poso kabeh no malah seneng iki sing sregep ngibadah. Ya sing sregep ngibadah ku malah ngarep-ngarep muga-muga dienggo poso kabeh ya ora iso. Gusti Allah wis nerangake poso setahun niku sak bulan kadang 29 dina kadang 30 dina taun bulan niki kira-kira bakale 29 dina kira-kira nanging kita nenggo putusane pemerintah ya putusane piye winginane malam Rabu diputusake hilal ora kena ora iso diruqyat fa in hum alaikum wa akmilu iddata sya'ban salasina nek malam 30 ora ana ruqyat merga ketutupan sampurnakna wulan sya'ban 30 dina. Malane malam Rabu niku malam 30 Sya'ban. Malam 30 Ruwah. Otomatis malam Kamis poso. Sebab bulan Islam ora ana 31. Nek dak 29 30. Genep 30. Pemerintah mutusake awal Ramadan dina Kamis pon. Niki sing endah. Nganti Mesir niku nggih. Awal Ramadan Kamis padha karo Indonesia. Niki. Lailatul Qadar. Ngibadah sewengi padha karo 83 taun punjul 4 bulan. Oh, luar biasa. Ibadah sewengi padha karo sak umur. Walayalin asyr dinggo sumpah dening Gusti Allah. Dadi khilafe perselisihane ulama antara sing netepake walayalin asyr bulan besar mulai tanggal 1 nganti 10 onto sing ngendikake wulan Ramadan mulai tanggal 1 mulai tanggal 29 nganti 30. Wasyafi demi ganep wal watri demi ganjil. Ganep ku apa? Ganjil ku sapa? Ganap makhluk. Ganjil Gusti Allah. Gusti Allah ku zat kang maha suci ora ana tunggale. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal watri Gusti Allah. Nah, makhluk, makhluk ganep. Sebabnya apa makhluk kok dianggap ganep? Mesti ana muka pilih, ana tandingane. Ana rina, ana wengi, ana wetan, ana kulon, ana dhuwur, ana ngisor, ana gedhe, ana cilik, ana elek, ana apik, macam terus mesti loro. Ya. Wasyafi. Jadi makhluk digawe ganep-ganep supaya ora padha karo Gusti Allah. Mulane nomor 4 sifat wajibe Gusti Allah mukhalafah lil hawadis. Beda karo barang anyar. Niki majelis taklim Jum'ah Bajar nek ditakoni wong jaba. Nalika ana makhluk diarani khawatis Gusti Allah mukhalafah lil khawatis nulayani barang anyar. Kula takon, Pak, pamane ana wong ngono. Nalika durung ana khawatis Gusti Allah durung gawe makhluk. Lah Gusti Allah mukhalafah ring sapa? Nek ana wong takon ngono, sampean jawab. Nalika durung ana khawatis, durung ana wong takon. Kepenak. Aja ngono khawatir ya durung ana wong takon ra. Kepenak dadi wong ora geger. Ya. Mukhalafah lil khawatis. Khawatis durung ngono. Lajeng mukhalafah ring sapa? Durung ana wong takon. Barang wis ana terus sing takon ya mukhalafah ring khawatis iku. Iki carane. Walaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr niki nek waqaf tipis hijr mecece nek mecucu memlentu niku namene tafkhim kandel nek mecece niku namene tarkik tipis hal fi dzalika qasamul lidzi hijr hijr Habi nalika apa aku tetap dalam mengkono sumpah macam lima Fajri siji Layalin asyar loro Wasyaf'i telu Watri babat Walaili idha yasar lima Gusti Allah sumpah macam lima Hal fi dzalika apa tetap ikut tetap yang dalam mengkono sumpah kosamun rupa ake sumpah lidi hijren kagone wong sing diakal wong wong sing don diakal yaitu wong Islam niku ngerti sing jinggo sumpahku makhluk makhluk sing mulia nganti jinggo sumpah isine sumpah Wong kafir bakale nampa siksa. Demi pacar bengi sepuluh, demi ganep, demi ganjil, demi wengi nalika lunga teko, wong kafir sing ora gelem tobat, tentu bakal disiksa. Pasti, pasti. Aja insyaallah. Wong kafir nek mati pasti disiksa. Ya, ampun nganggo insyaallah. Badane nerangake sumpah, nerangake riwayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Alam tara apa kudu ngerti seliramu Muhammad? Kaifa fa'ala kaya apa agawe sapa rabbu ka pangeran ira bi adin kelawan kaum ad kaum ad apa irama yaiku kaum iram zatil imati kang dhuwur-dhuwur wonge ya wis ngerti tah durung kowe Muhammad diceritani kanjeng Nabi sak umate diceritani Gusti Allah ganti dawuh Quran kowe do ngerti kaum Ad kaum Nabi Hud kaum Iram terkadang sing wonge dhuwur-dhuwur diceritake kaum Iram atawi kaum Ad umate Nabi Hud dhuwure 400 zirak 400 zirak dhuwure Upamane sak zirak iku kira-kira setengah meter. Upama sak zirak niku setengah meter. Niki otomatis mboten zirak zirak kula. Kula termasuk wong cendek. Mriku zirake wong sing dhuwur-dhuwur niku. Upama setengah meter, 400 dirak berarti 200 meter. Bayang no. Bocah kena dure 200 meter. Niki munggo kula panjenengan jejer ya cebel-cebel. Kula jenengan diruwek ngono sampai mati. Ora usah nggawa penthong, ana nggo dijawok ngaten mati. Kekuatane luar biasa. Nganti disebut nak ngene Quran surat Wal Fajr diterangake alati lam yukhlaq kang durung tau digawe misuh apa padane eran fil bilati nak ngene negara-negara negara Indonesia ora ana wong dhuwur 200 meter Malaysia Brunei Taiwan gak ana dhuwur 200 meter gak ana. Dicerang ana Quran durung tau tumon wong dhuwure semono. Ditambah maneh wong Samud lan kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Alladzina jabu kang bisa motong-motong apa ladzina as-sakhra ing watu sing gwedhi-gwedhi. Watu-watu niku gwedhene ra mekat gunung niku diketoki karo tangan. Jamine kalih jenengan nek nuju bangun bata-bata sampean protei bidangan saged. Ah niku kekuatane kaum Samud kaya ngono iku. Ya. Watu-watu gedhe terus digawe bu omah. Sampean nek kepengin reti sampean saking Mekah teng Syam liwat numpak bis, mangke teng riku wonten gunung-gunung ana perumahane. Berapa nate liwat niku? Omah-omahe sik katok teko ngisor. Niku omah nang dhuwur gunung, gunung watu. Rasa-rasa men. Bilwati nangane Wadil Qura nama negara, Wadil Qura. Negara sak cedhake Madinah. Diterangno. Ditambah maneh wa fir'aun azil autad, fir'aun kang dibayani patok. Fir'aun nganti disebut duweni patok. Sebab terkenal nek nyiksa wong iku carane dipatok. Didaplang namane srengenge dibledhei tangan loro, sikil loro dipatok. Dipatok. Tangan dipaku kalih paku dudul niku. Mulane rakyate Firaun nek karep Firaun kuwi dikenal nang Al-Qur'an dzil autad kang duweni patok. Tukang matoki wong. Niki perlu diterangake senajan kula ampun wong salangsel nerake. Fir'aun niku jeneng dudu jeneng. Fir'aun niku gelar. Jadi ana Fir'aun ke-1, Fir'aun ke-2, Fir'aun ke-3, Fir'aun ke-4. Ya, dadi Fir'aun niku mboten jeneng tapi gelar. Contohnya pada karo Hamangkubuwono ke-1, Hamangkubuwono ke-2, saiki Hamangkubuwono ke-10. Ya. Fir'aun ke-1, Fir'aun ke-2, Fir'aun ke-3. Lah Fir'aun sing teng Qur'ane iki Fir'aun ke-2. Ya, Fir'aun ke-2 dicatet. Fir'aun ke-2. Fir'aun sing pertama wonge lakune apik. Lah sing nang Qur'an iki Fir'aun sing kedua. Namine Walid bin Mus'ab. Ya. Wonge diagle rak mekakat. Asale tukang jaga kuburan malah dadi raja. Ceritane Fir'aun sing ke-1. niku teko kuburan. Dicegat karo Fir'aun kedua dipateni. Nah, terus Fir'aun yang kedua mengangkat diri sebagai raja. Ngerajai manusia jin, kewan-kewan, jadi rajane Fir'aun. Ini Fir'aun jadi raja. Dengan Al-Quran, Fir'auna zil autad, kang duweni patok, dake tukang matok iwang. Nek nyeksa, nganti bojone dhewe barang ngerti nek bojone iki masuk Islam, masuk agamane Nabi Musa, konangan terus dihukum. Bojone Fir'aun jenengane Bu Asiyah. Wong wedok tapi kekebalan imane luar biasa. Carane sholate ngibadahe ndelik ngikuti syariate Nabi Musa. Sebab nek konangan diwane. Akhire tetep konangan. Sarang konangan lajeng dihukum mergo ditari kon bali ling kufur mah terus dihukum. Nalika arep dibreki watu dipatok tangan lorone, sikil lorone dipatok karo Fir'aun, dibledai, dipanaske nek ngene matahari. Terus bareng ape dibreki watu, nggon sirahe Bu Asia arep dibreki watu. Lah niku Bu Asia matur dhateng Allah, Rabbi ibnili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmiz zalimin. Ya Allah Gusti, dalem panjenengan persaake gedung-gedung kula teng suwarga, dalem sampeyan selametake saking pekawane Fir'aun sak balane lan sedaya tiang-tiang sing zalim Gusti. Nalika Bu Asiyah matur kados ngaten, terus hijab tutup dibuka dening Allah, Bu Asiyah saged ningali gedung teng swarga sing bakale kangge Bu Asiyah katokne. Mesem ya, saking tertarike Bu Asiyah ning ngene gedung swarga, nyawane lepas. Saderenge watu tiba, nyawane wis lepas. Dadi nalika kebrekan watu sampun mboten enten nyawane. Dadi ra krasa ora wong ora ana nyawane. Sing marahi krasa ku ana nyawane iku. Iki sedaya tiyang Islam. Besok nek badhe sedo, ak durunge sedo niku diketinggalake panggonan suwargane. Iki ganjarane kowe nalika maca tasbih, iki ganjarane kowe nalika ngaji mbinganto, iki karena lho diterangno kabeh niku. Ya. Yo. Ya, mulane wong Islam lek mati niku mesem, mesem. Saking senenge. Sing wong kafir nek arep mati diketinggalake nerakane. Ya niki. Mulane sajane kaya telah pulang ke rumah bapak. Waduh kaya kaya wis uwapi era mekakat kepenake ketemu neraka selawase saking. Ya. Niki. Ya. Nerangake Fir'aun. Akhirnya Bu Asia, enake Bu Asia, besok nak suwarga dadi garwane Kanjeng Nabi. Wah, aku untunge asale bojone Fir'aun malah dadi bojone Kanjeng Nabi. Niku untunge Bu Asia lemertahanake iman. Angel dadi bojone Kanjeng Nabi niku. ya Bu Asia sakit jadi leniku endai. Nalika Kanjeng Nabi lahir, niku ditunggone calon bojo. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Lamare berjanji. Ya sing kene sampean waca. Hadara ummahu lailata maulidi hadir nanggone malam leng lahirake ibu. Lahirake Kanjeng Nabi. Sapa sing hadir Asiyatu siji Bu Asia wa Maryamu nambah loro Bu Maryam. Dadi nalika Kanjeng Nabi lahir niku ditunggoni calon bojo. Calon bojone nunggone niku sing ana sak donya meng Kanjeng Nabi tok. Lha niku diterangake tengene berjanji. Mulane maca berjanji niku padha karo maca riwayate Kanjeng Nabi, cuma bahasane bahasa Arab. Lha niku ana kula nalika umrah basa wingane ana nang ngene Saudi Arabia iku. Karangan buku. Wong nganakake peringatan Maulid Nabi iku haram ngono. Padha karo Natalan lingane. Kula didumi teng hotel. Wonge tak kandhani tapi nganggo bahasa Arab. Saya ingin ketemu pengarang ini. Saya tunggu di hotel sini. Saya masih ada sisa waktu 3 hari. Jalan. Aku kepengen debat. Kurang ngajare bar wong muludan kok padha karo Natalan. Ini kebangetan. Oh ini ya. Bodone ra megakat. Natalan iku ngarani Nabi Isa Tuhan. Muludan ngarani Kanjeng Nabi mulu nabi mboten Tuhan. Pamane umat Islam ngarani Kanjeng Nabi Muhammad Tuhan Muhammad ya padha karo Natalan. Niku. Mulane wong Kristen gampang kandhane. Kon muni Nabi Isa, aja muni Tuhan Yesus. Nabi Isa ngopen anak-anak hari lahirnya Nabi Isa nanti aku sing mau itu sanggup kula mau itu tapi nerangake lahirnya Nabi Isa boten Tuhan Isa kula sanggup niku sok kapan niku wong sing ngeteri buku kula kula ngatenake balem nah. Alladzina taghaw kang padha lajut sapa kaum Ad Samud Fir'aun do lajut fil bilati ing dalem pira-pira daerah fa aksaru mongko padha ngekeh-ngekeh sapa ladina fi ing dalem bilat al fasada ing gawe kerusakan mateni wong ora salah luwe lo Fir'aun anggar ana bayi lanang kon mateni nek wedok dijano wong wedok nek hamil ditahan engko ditani lahire bayine lahir lanang apa wedok lahir lanang mateni lahir wedok dijano iki lakune Fir'aun pembunuhan fasabba alaihi mongko ngesoki ing atase dheweke kabeh samud at Fir'aun Rabbu kasapa pangeran ora sauta azab kelawan warna ne siksa ana sing maknani pecute siksa inna rabbaka labil mirsad saat temene pangeranmu Muhammad labir mirsad saat iku tetap nelitane bahasane wong kuno nginjen-nginjen ngawasi niki kabeh lakune diawasi dening Gusti Allah. Dadi besok upamane sampean tengene akhirat tengene dina kiamat ngerti Where antiseksa, kaum antiseksa, sampean bener rake. Wah, bener dong, pencilaan no. Oh, buatan kok nyake ni buatan. Buatan sake. Bener, wong ngono kok ngaku pangeran. Inna rabbaka labil mirsad. Dumugi mriki fa ammal insanu idza mabtan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika khusni ibadatik. Allahumma arina al-haqq wa haqq wa zunat tiba wa arina al-batila batila wa zukna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.